Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Amma hukmullah. Ini ya. Halaman 103. Naam. Ya, tafadhal dibaca Pak Edi. La ta'ata limakhlukin fi maksiatil khaliqi lakin idha roja'na ila anzimah imatahum ila anzimatum ila ila anzimatihim terus wajadana qala an tatadakhala dawlatun fi anzimati dawlatin ukhra wa syu'uniha ad-dakhiliyati fa kayfa yaqulu haula'i nahnu mafrudun alaina fa hadha la yajuzu abadan lil hakimi al muslimu al muslimi an yakhdu'a li ghairi hukmillahi subhanahu wa ta'ala Allahu jalla wa ala yaquluhu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika wa hadha khitabun yashmalu kullu hakimin min hukamil muslimin ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam hasbuk cukup. Baik, mana lagi tadi amma hukmullah. Ini kan tadi Syekh mengomentari tadi di sebelum zuhur ya, enggak boleh bagi pemerintah untuk takut terhadap intervensi, terhadap campur tangan bangsa lain dalam menerapkan hukum Allah. Misal Arab Saudi, Brunei yang menerapkan hukum Allah dikecam, dibully oleh media internasional, oleh dunia, enggak terpengaruh. Dan memang enggak boleh terpengaruh. Enggak boleh terpengaruh. Ya? Hah? Brunei, Arab Saudi, cuek aja. Urusan mereka, ini urusan dalam negeri kami. Ya, enggak boleh terpengaruh dan jangan terpengaruh dengan intervensi, dengan kecaman, dengan bully mereka. Enggak usah pengaruh. Nah, kata Syekh di sini. Ya, kata Syekh mana tadi? Amma hukmullahi, adapun hukum Allah, fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam dalam bermaksiat pada Allah sang Khalik. Jadi maksud saya di sini enggak boleh taat sama Amerika, sama barat. Ketika kita sudah menerapkan ketaatan pada Allah, memberikan hukum hanya kepada Allah, berhukum dengan hukum Allah, gara-gara kecaman internasional akhirnya takut. Kita taat kepada mereka. Ah, ini enggak boleh. Paham enggak di sini maksudnya di sini apa? Lakin idza raja'na ila anzimatihim, tapi kalau kita lihat, kita perhatikan, kita kembali kepada sistem mereka, aturan-aturan mereka dari bangsa mereka sendiri, orang-orang barat itu sendiri, wajadna annahu la yajuzu indahum, dan kita akan dapati bahwasanya pun enggak boleh menurut mereka ini. Mereka punya peraturan enggak boleh antatadakhala daulatun fi anzimati daulatin ukhra, bahwa sebuah negara mencampuri urusan sistem negara lain. Wah, enggak boleh. Fi anzimati daulatin ukhra wa syu'uniha, maupun ya urusan dalam negeri, urusan dengan segala macam urusan adakhiliyati, urusan dalam negerinya. Ya. Mereka sendiri pun nggak mau diintervensi. Ya. Mereka nggak mau, ini hukuman kami gitu. Ya. Ketika mereka menerapkan berbagai hukuman, Cina misalkan, Cina menerapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba misalkan. Dikecam hukuman matinya. Mereka akan mengatakan, ini urusan dalam negeri kami. Nah begitu juga dengan negeri-negeri muslim, gak perlu takut sama negeri-negeri kafir yang mereka mengecam negeri-negeri muslim menerapkan hukum Islam. La qata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak boleh ada ketaatan kepada makhluk. Ya, ngerti gak sini? Maksudnya apa kata Syekh di sini? Fakaifa yaqulu haula, maka bagaimana ceritanya pemerintah kaum muslimin mengatakan tatkala mereka berhukum dengan hukum tagut, nahnu mafrudun alaina, oh kita ini dipaksa, kita ini diharuskan oleh dunia barat untuk berhukum dengan hukum tagut. Nah, ada yang gimana ceritanya dipaksa? Ya, fa hadza la yajuzu abadan lil hakim al muslimi. Ini enggak boleh selama-lamanya bagi pemerintah muslim ayakhdha li ghairi hukmillah, untuk tunduk kepada selain hukum Allah. Ya, namun walau bagaimanapun ya ikhwah, kalau pemerintahnya, lagi-lagi kita ingatkan, kalau pemerintahnya menyatakan karena oh kita merasa diancam, padahal enggak ada ancaman, cuman gertak aja. Selama mereka menyatakan hukum tagut tersebut adalah haram, hukum Belanda adalah haram, yang benar, yang wajib berhukum dengan hukum Allah, maka dia tidak kufur. Kalaupun kufur, kufur askar. Ya, kembali ke situ lagi. Sekali lagi diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, supaya tidak terjatuh kepada khawarij. Karena khawarij mengkafirkan pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bagaimanapun keadaannya, tanpa merinci. Lalu sunnah merincinya. Ya, supaya tidak terjatuh ke khawarij dan murji'ah. Murji'ah walaupun enggak berpengaruh, tetap beriman pemerintah. Imannya sempurna. Berhukum dengan hukum tagut adalah kekufuran. Ya. Al-Sunnah merinci. Ingat ya, kalau dia menyatakan ini halal, kalau dia menyatakan hukum tagut ini lebih baik, kafir, murtad. Boleh-boleh saja, kafir, murtad. Namun kalau dia tidak menghalalkan, mengharamkan, menyatakan yang wajib berhukum dengan hukum Allah, walaupun dia menerapkannya, tapi karena politik, karena yang lainnya, tidak kufur. Ya. Dan perlu diperhatikan ya, kalaupun pemerintahnya menyatakan, WMAN, bagusan juga undang-undang saya daripada hukum Allah, kamu mau apa? Kufur dia, murtad dia, berdasarkan ijma. Namun untuk memberontaknya perlu dirinci. Ya. Syarat yang terpenting ialah pemberontakan terhadap dia tidak boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada mudarat bertahan di bawah kepemimpinan dia yang kufur. Ya, paham enggak di sini? Tapi kalau lebih tinggi mudaratnya, enggak boleh. Ya bersabar aja, bersabar. Nah, kemudian wa hadza la yajuz abadan ya lil hakim al muslim ayakhda'a li hukmi ghairillah. Allah ja'ala yaquluhu li nabiyyi. Allah Ta'ala menyatakan demikian kepada nabinya, anehkum bainahum bima anzalallah, dan berhukumlah engkau ya di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka, jangan ikuti kecaman media barat, jangan pedulikan bully-bully orang barat, enggak usah peduli. Wala tattabi ahwa'ahum wahdarhum, dan berhati-hatilah dari mereka. An yaf tinuka, dari memalingkan dirimu, an ba'di ma anzalallahu ilaik, dari sebagian apa yang Allah turunkan kepada engkau. Hati-hati kepada mereka, nanti mereka membuat kita condong kepada hukum tagut. Khitab ini, ayat ini ditujukan ini kepada Rasulullah SAW. Namun khitab ini yasmal kullah hakim, mencakup semua hakim, semua pemimpin, penyelenggara negara, minal hukamil muslimin, dari para penyelenggara kaum muslimin ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Terus, Ilham, baca Ilham. Mubtada muakhar. Al-kufru. Al-kufru ala kulli man hakam bi ghairi ma anzalallahu. Bal yufassalu. Bal yufassalu. Fi hadha bayna man yara an hakama ghairullahi ahsan aw annahu yusawa. Yusawi. Yusawi. Hukm Allah. Hukm Allah. Aw annahu mukhayyarun. Mukhayyarun. Wa hadha yahkumu. Yuhkamu. Yuhkamu alayhi kufri. Al-mukhriji. Al-mukhriji min al-millati. Amma man kana yara an anna hukm Allah. Anna hukm Allah huwa al-lazim wa huwa al-haqq. Walakin khalifahu lihawa au lirishwatin lirishwatin au liqam'in liqam'i dunyawi liqam'in dunyawi fahada yahkumu alaih yuhkamu alaih yuhkamu alaih bi'annahu kufrun yuna kufrin. Ahsan, cukup. Mas'alatul hukmi bima anzalallah mas'alatun azimatun. Ya, masalah berhukum dengan selain hukum Allah ini permasalahan besar. Sebagian orang menganggap enteng, ini bahaya menganggap enteng hal ini. Fiha tafasilu, namun di dalam masalah ini terdapat perincian. Sebagaimana yang disebutkan ahli tafsir, fala yutlaqu al-kufru, maka tidak boleh difonis kufur secara mutlak ala kulli man hakama bi ghairi ma anzalallah, terhadap siapa saja yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Bal yufassalu fi hada, bahkan mesti diperinci dalam masalah ini, baina man yara, antara orang yang menganggap anna hukmallahi anna hukma ghairi lahi ahsan, dengan orang yang menyatakan hukum selain Allah itu lebih baik, ini jelas kafir berdasarkan ijma. Au annahu yusawi hukmallahi, atau dia menganggap bahwasanya hukum selain hukum Allah setara dengan hukum Allah, selevel, sama, ini kafir berdasarkan ijma. Au annahu mukhayyarun fahada yuhkamu alaihi bil kufri al mukhriji min al billah, atau orang yang menganggap bahwasanya dia mukhayyar, diberikan kebebasan memilih, boleh berhukum dengan hukum tagut, boleh berhukum dengan hukum Allah, boleh berhukum dengan hukum tagut UUD 45, boleh berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau dia berpendapat seperti ini, baru dia kufur. Kufurnya itu mukhrij minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Amman kana yara anna hukmallahi huwal lazim huwal haq. Adapun orang yang berpendapat hukum Allah itulah yang harus, yang benar. Lakin khalafahu li hawa. Namun dia tetap menyelisih. Kenapa? Karena hawa nafsu, au lirishwatin, atau karena suap, au litam'i duniawi, atau karena tamak terhadap duniawi. Faktor politik, fahada yuhkamu alaihi bi annahu kufrun duna kufrin wa anna hada ya fiskun. Nah, dia hanya dihukumi kufur tapi tidak kufur akbar, itu dihukumi fasik. Nah, terus nopal dikit. Anna hada fiskun qala ta'ala faman lam yahkum bima anzalallahu faulai kahumul fasikun fa yuhkamu alaihi bil fiski wa naqsil imani wa hadzal naqidul rabi'u bin nawakil islami alati zakarha asyikhu rahimahullah ila dhammanu mas'alatan muhimmatan wa hiya muskilatul asli al-ana mas'alullah azza wa jalla ayy wafiqa ulata umuri muslimin ulata umuri muslimin lil-hukmi bima anzalallahu wa ayy wafiqa al-mukhalifina bi zalika bi ayyati ila al-haqqi was-sawab. Masya Allah, selesai. Sebelum masuk nanti ke soal jawab. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah," dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, fa ulaika humul fasikun. Maka mereka adalah orang fasik. Turun ayat ini ada dua ayat semisal. Fa ulaika humul kafirun, fa ulaika hum adz-dzalimun. Fayuh kamu alaih, maka dihukumi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah tadi, karena hawa nafsu, karena suap partai politik, karena riswah dan yang lainnya, karena duniawi, tapi tetap menganggap hukum Allah yang wajib. tetap mengharamkan apa yang dia lakukan, dia dihukumi fasik. Wa naqsul iman, dihukumi imannya kurang. Nah ini Ahlus Sunnah berada di antara Khawarij dan Murji'ah. Contoh, negara kita tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum Tauhid. Maka kita berada di tengah-tengah Khawarij dan Murji'ah. Murji'ah menyatakan, oh gak masalah. Murji'ah dia. Murji'ah menyatakan iman tidak berpengaruh dengan maksiat, dengan kesyirikan, dengan kekufuran, dengan bid'ah. Ahlus Sunnah meyakini iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Berkurang dengan kemaksiatan. Murji'ah menyatakan, it's okay, gak apa-apa. Sama aja. Nah Khawarij langsung ponis kufur. Tanpa perincian. Bisa jadi pemerintah tersebut karena politik, karena yang lain. Selama tidak ada ya, tasrik, kejelasan dari pemerintah. Ya, tidak ada kejelasan dari pemerintah bahwa dia menghalalkan. Dia menganggap baik. Dia menyamakan hukum yang ia terapkan dari undang-undang Belanda. KUHP Belanda, hukum Tauhid, dia samakan, dia anggap lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada kejelasan, maka kita cuma menghukumi dia kufrun duna kufrin. Fasik, tetap fasik supaya tidak jadi murji'ah. Tidak dimurtadkan supaya tidak jadi khawarij. Paham gak sini? Di Subul Salam, itu ada Subul Salam itu kan saduran kajian dari Syekh bin Bas. Ada tanya jawab. Antara Syekh bin Bas dan Syekh Rojihi. Ya. Korinahnya apa disebutkan oleh Syekh bin Bas? Negeri kafir begini. Negeri kafir. Kita gak boleh berprasangka baik mereka itu demikian-demikian. Anggap aja mereka itu fasik. Dan ya demikian-demikian. Kata Syekh Rojihi, apakah gak cukup ya, dengan karinah-karinah itu yang ada, indikasi-indikasi yang ada, untuk kita kafirkan aja negeri-negeri Muslim yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, selama kata Syekh bin Bas, selama tidak ada kejelasan, mereka menghalalkan hukum-hukum Tauhid yang mereka terapkan, mereka menganggap baik hukum Tauhid yang mereka terapkan, mereka tidak menyamakan hukum Tauhid yang mereka terapkan dengan hukum Allah, maka dihukumi fasik. Dihukumi fasik. Paham gak sini? Nah. Hada an-nawaqid. Hada an-naqid ar-rabi', ini adalah pembatal keempat min nawaqid al-Islam allati dzakaraha syekhu, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya tadammanu mas'alatan muhimatan, yang ini mengandung permasalahan yang sangat penting, wa hiya mushkilatul 'asri al-an. Nah, inilah permasalahan saat ini. Ya, permasalahan saat ini. Nas'allaha ayyuwaffiqahu ulatal umur, kita memohon pada Allah agar Allah memberikan taufik kepada para pemimpin muslimin lil hukmi bima anzalallah, agar mereka berhukum dengan hukum Allah. Wa ayyuwaffiqahu al mukhalifin, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada orang-orang yang menyelisihi dalam hal ini, agar mereka kembali kepada Al-Qur'an, sunnah, kembali kepada al-haq dan kebenaran. Al-as'ilatu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Syekh ya, hafizahullah taala. Ah, coba dibaca sini tanyanya. Ya, coba Ihsan, dibaca Ihsan. Sallallahu alaihi wasallam. Iya dan billah. Nah, terus jawaban. Kalamun tajhilun sallallahu wasallam. Al-awwali qawlu syekh, apa syekhu syekho? Hah? Nah, bingung dia qawlu apa syekh apa. Syekhi mudah penilai. Isat dari kemarin-marin ini ngeblanknya di mudah penilai terus ini. Goyri sallallahu alaihi wasallam min bahwa kafir. Baik. Soalun ini ada pertanyaan, ma hukmu man qala nahnu a'lamu bi masalihi da'wati minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum orang yang menyatakan kami lebih mengetahui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maslahat dakwah? Ini ada orang masalah dakwah. Dakwahnya Rasul dakwah tauhid. Rasul memulai dakwah dengan tauhid, diakhiri dengan dakwah tauhid. Ya. Dia katakan, "Oh, pakai musik. Pakai sinetron religi. Pakai apa lagi? Pakai games." Dakwah pakai games. Dakwahnya pakai gaul. Bahasa gaul. Kalau dia menyatakan kami lebih mengetahui masalah dakwah daripada Rasul, kalau dia menyatakan itu, kata si hada kalamun batil kufrun kufrun. Hada tajhilun. Ini berarti menganggap Rasulullah bodoh. Salam terhadap masalah dakwah. Hada yadkhul fi syakil awal. Ini berarti masuk ke bagian yang pertama, yaitu perkataan Syekh Malik naqada anna hadiya ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk Nabi, bimbingan selain Nabi itu lebih sempurna, lebih perfect daripada bimbingan Nabi, daripada petunjuk Nabi, maka dia kafir. Tapi kalau dia hanya menyatakan, oh ini maslahat dakwah, tanpa menyatakan lebih berilmu daripada Rasul, tidak kafir. Cuman salah, bisa berdosa atas kekeliruan dia. Paham ya? Kok dakwah pakai begini caranya? Ya. Strategi. Nah, dia mungkin keliru, ya keliru, salah. Tapi kalau sampai menyatakan kami lebih berilmu daripada Rasul, nah dia khalas. Murtad. Murtad ini orang. Ya. Soal berikutnya. Harga. Ayo harga. Soal. Ala yadullu ala al-kufri binaw'aihi min ghairi istisna'in i'taqada awlam ya'taqid. Coba perhatikan soalan, ada pertanyaan firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minun, lanya itu la nafiyah, mereka tidak beriman, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi pemutus keputusan dari perkara yang mereka persisikan diantara mereka. Penafian iman di sini tidakkah menunjukkan akan kekufuran dengan dua jenisnya, kufur askor, kufur akbar, min ghairi istisna'in, tanpa ada pengecualian, sawa'un, apakah sama saja, apakah i'taqada, apakah dia meyakini, am lam ya'taqid, atau dia tidak meyakini. Ngerti enggak di sini pertanyaannya? Paham sini? Ayat ini kan Allah berfirman la yu'minun, mereka tidak beriman. Apakah penafian ini yang menunjukkan kekufuran dengan dua jenis, kufur asghar, kufur akbar, tanpa ada pengecualian? Bukan saya enggak meyakini, tapi saya meyakini. Gitu. Jawabnya. Coba jawabannya. Dibaca di sini, Raymond. Jawabun, qad yakunu hunaka ta'adzur. Udrun. Aslu annahum la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Yuhakkimuka bima syajara bainahum. Walakin Qad yakunu hunaka asya'u. Al-ulama. Maka jawabannya qad yakunu hunaka uzr. Terkadang ada uzur di sini, wal aslu, namun yang menjadi landasan adalah mereka la yu'min, mereka tidak beriman. Ya, hatta yuhakimuka, hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi fima syajara bainahum, terkait perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Lakin qad yakunu hunaka asya'u, namun terkadang terdapat berbagai hal yang tadra'u. Tadra'u itu dari wazan dara'a yadra'u, mencegah, menghalangi gitu. Ya, namun ada beberapa hal yang dapat mencegah kekufuran dari mereka. Ya, semisal yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, yang difassala sebagaimana yang dirinci oleh para ulama. Ya, selesai. Nanti kita masuk lagi insyaallah pekan besok ke halaman 107. Nah, tentang pembatal kelima. Ya, pembatal Islam kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu walau amila bihi kufrun. Barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa Rasul, ya, jenggot, potong kuku di hari Jumat, mandi Jumat, bersiwak, celana di atas mata kaki, ya, jilbab, cadar, dia benci. Dia benci kalau olok-olok pembatal keenam. Ini benci. Kalau olok-olok pembatal keenam, ini benci nih, enggak suka. Oh, dia benci walau amil nabi, walaupun dimengamalkan, walaupun dijenggotan. Kafaro, kafir. Nah, itu. Ya, pembatal kelima insyaallah, ya. Nah, ini belajar ini seru ya. Ya, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.